Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kajian kitab Aunul Ahadis Samad Syarhul Adabil Mufrad, masih dalam bab da'watil walidaini, bab doa kedua orang tua terhadap anaknya. Telah kita bacakan hadis pertama dan penjelasan Asy-Syaikh Zaid Al-Madzakhiri rahimahullah. Maka pada kesempatan ini akan kita bacakan hadis kedua dalam bab ini. Berkata Al-Imam Muhammad bin Ismail Al-Bukhari rahimahullah, qala haddatsana Ayyash bin Al-Walid, qala haddatsana Abdul A'la, qala haddatsana Muhammad ibn Ishaq an Yazid bin Abdullah ibn Qusaytin an Muhammad ibn Shurahbil akhi bani Abdiddar an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Al-Imam Muhammad bin Ismail Al-Bukhari rahimahullah menyebutkan sanad hadis yang sahih ini sampai sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Mana beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma takallama mauludun minan nasi fi mahdin. Tidak ada yang bisa berbicara. Tidak ada bayi yang bisa berbicara dari kalangan manusia semasa dalam buayan. Illa Isa bin Maryama wa sahibu Juraij. Kecuali Isa putra Maryam dan bayi dalam kisah Juraij. Kata Rasulullah SAW, tidak ada bayi dari kalangan manusia yang bisa berbicara dalam masa buayan atau timangan, ya, ketika masih dalam buayan, kecuali yang pertama Nabi Isa ibnu Maryam dan yang kedua sahibu Juraij, bayi yang ada dalam kisah Juraij. Qila, ada yang bertanya, ya Nabi Allah, wa ma sahibu Juraij, wahai Nabi Allah, siapakah bayi yang ada dalam kisah Juraij? Bagaimana kisahnya? Qala, maka Rasulullah SAW menceritakan kisah yang terjadi pada Juraij. Salah satu orang yang berada pada masa sebelum diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Fa inna Juraijan kana rajulan rahiban fi sawma'atin lahu." Sungguhnya Juraij adalah seorang rahib, yakni pendeta atau ahli ibadah dari Nasara, dari orang-orang Nasrani. Fi sawma'atin lahu, yang Juraij ini ahli ibadah, selalu beribadah dalam sawma', tempat ibadah bagi ahli ibadah dari kalangan orang-orang Nasrani zaman dahulu. Ini sawma', itu baitun yajlisu fihi 'ubadun nasara yanqati'una fihi lil ibadah. Tempat ibadah yang ahli ibadah dari kalangan orang-orang Nasrani fokus untuk beribadah di dalamnya, melakukan ibadah di dalam sawma'a ini. Kata Rasulullah SAW, sesungguhnya Juraij adalah seorang rahib yang selalu beribadah dalam sawma'a, tempat ibadah yang dia miliki. Wa kana ra'iya baqarin ya'wi ila asfali sawma'atihi. Ketika itu ada penggembala sapi yang berteduh di bawah tempat ibadah Juraij. Wa kanat imra'atun min ahli al-qaryati takhtalifu ila ar-ra'i. Dan ada seorang perempuan dari penduduk kampung setempat, takhtalifu, sering datang dan pergi untuk menemui penggembala sapi tersebut. Sering menemui, ya, berkhulwat dengan penggembala sapi itu. Fa'atat ummuhu yauman faqalat. Maka pada suatu hari, datanglah ibu Juraij memanggil Juraij. Ya Juraij. Ibu Juraij memanggil dengan mengatakan, wahai Juraij. Wahuwa yusalli, dalam keadaan Juraij sedang sholat di dalam sauma'anya. Faqala fi nafsihi wahuwa yusalli. Maka Juraij berkata dalam hatinya, dalam saat dia sholat. Ya. Jadi Juraij berkata dalam hatinya, ummi wa sholati, ibuku atau sholatku yang harus aku utamakan dahulu. Aku putus sholatku menemui ibuku, atau aku teruskan sholatku. Bimbang Juraij. Fara'a an yu'thira sholatahu. Lalu Juraij berpandangan lebih mengutamakan sholatnya daripada panggilan ibunya. Dia teruskan sholatnya. Summa sarakhat bihithaniyata. Kemudian berteriak lagi ibu Juraij, memanggil Juraij untuk kedua kalinya. Faqala fi nafsihi, sama seperti sebelumnya, Juraij berkata dalam hatinya ketika dalam sholatnya, ummi wa sholati, ibuku atau sholatku yang harus aku utamakan. Ya. Fara'a an yu'thira sholatahu. Lalu Juraij terus mengutamakan sholatnya. Dia terus melanjutkan sholatnya. Summa sarakhat bihi tsalitsata. Kemudian berteriak lagi ibunya, memanggil Juraij untuk ketiga kalinya. Faqala, maka Juraij berkata lagi dalam hatinya, ummi wa sholati, ibuku atau sholatku yang harus aku utamakan. Fara'a an yu'thira sholatahu. Lalu Juraij berpandangan lebih mengutamakan sholatnya, tidak menemui ibunya, tidak memenuhi panggilan ibunya. Falamma lam yujibha qalat, tatkala Juraij tidak juga menjawab panggilan ibunya, qalat, maka ibu Juraij berkata, la amatakallahu ya Juraij hatta tanzura fi wajhil musimati. Semoga Allah tidak mematikanmu wahai Juraij sampai kamu melihat wajah para pelacur. Ibu Juraij mendoakan kejelekan untuk Juraij. Summan sarafat, lantas setelah mendoakan kejelekan untuk Juraij, ibunya pergi, ya, pergi meninggalkan Juraij. Fa'utiyal maliku bitilkal mar'ati waladat. Kemudian didatangkan wanita tadi yang sering datang pergi menemui penggembala sapi tadi, didatangkan wanita tersebut kepada seorang raja pada masa itu. Waladat, dalam keadaan telah melahirkan bayi dari perzinaan. Faqala, maka raja bertanya, mimman, dari siapa anak ini? Wahai perempuan, ya, wahai perempuan yang ditanya raja tadi, dari mana, dari siapa anak ini? Qalat, perempuan itu berkata, min Juraij. Nah, hasil hubungan dengan Juraij, memfitnah Juraij. Qala, asahibu sawma'ati, Lalu raja memastikan, apakah Juraid, apakah maksudnya Juraid pemilik tempat ibadah itu? Ya. Juraid terkenal saat itu, ya, sering beribadah di saumaanya. Maka raja memastikan Juraid yang memiliki tempat ibadah, ya. Qalat, maka perempuan itu mengatakan na'am, iya. Qala, maka raja berkata, ihdimu sawma'atahu, hancurkan sawma'ah Juraid, tempat ibadah Juraid. Wa'tuni bihi, dan datangkan Juraid untuk menghadapku. Fadharabu sawma'atahu bilfu'us, lalu prajurit-prajurit raja tadi, ya, orang-orang suruhan raja tadi menghantam sawma'a Juraij, tempat ibadah Juraij, dengan kapak, hatta waqa'at, sampai roboh tempat ibadah Juraij, dihancurkan oleh raja. Faja'alu yadahu ila unuqihi bihablin, lalu mereka suruhan raja tadi mengikatkan tangan Juraij pada lehernya bihablin dengan seutas tali. Summan tuliqa bihi, kemudian dibawa pergi, ya, untuk menghadap raja. Famarra bihi 'alal musimat, lalu Juraij melewati para wanita pelacur, ya. Fara'ahunna fatabassama, saat melihat mereka para pelacur tadi, Juraij pun tersenyum, ya. Ingat dengan doa ibunya, ya. Ini hasil dari doa ibunya, ya, dikabulkan oleh Allah, ya. Tersenyum Juraij, ingat dengan doa ibunya. Wa hunna yanzurna ilaihi finnas, dan para pelacur tadi melihat Juraij berada di tengah-tengah orang-orang yang membawanya. Faqala al-malik, lalu raja berkata, bertanya kepada Juraij, ma taz'umu hadhi, apa yang kamu katakan tentang wanita ini? Qala, maka Juraij berkata, ma taz'um, ya, ma taz'umu, ya. Juraij balik bertanya, memangnya apa yang dikatakan wanita tersebut? Balik bertanya, ya. Qala, berkata raja, taz'umu anna waladaha minka, wanita tersebut mengatakan bahwa anaknya itu darimu, ya, dari Juraij. Qala, berkata Juraij, anti taz'umina, apakah kamu wahai perempuan yang memfitnah Juraij tadi, apakah kamu berkata demikian? Qalat, maka perempuan itu berkata, na'am, iya. Qala, kemudian Juraij berkata lagi, aina hadzal sagir, di mana bayi itu? Ya, Juraij berkata, bertanya, di mana bayi itu? Qalu, maka mereka menjawab, hadza huwa fi hijriha, ini ada di pangkuan wanita tersebut. Fa aqbala alaihi, lalu Juraij menghampiri bayi tersebut. Faqala, sambil berkata, sambil bertanya kepada bayi yang masih dalam buayan, bertanya kepada bayi, man abuka, siapa bapakmu? Qala, bayi yang masih dalam buayan itu menjawab, ra'il baqar, bapakku adalah penggembala sapi, ya. Qala al-malik, lalu malik, ya, raja, ya, ketika mendengar bayi bisa berbicara, ya, mengaku bahwa bapaknya itu adalah penggembala sapi bukan Juraij, ya, merasa bersalah raja, ya, karena telah menghancurkan tempat ibadah Juraij. Maka raja menanyakan kepada Juraij, anaj'alu sawma'ataka min dhahabin, Apakah kamu berkenan bila kami membangun kembali tempat ibadahmu dari emas? Qala, Juraij berkata, tidak perlu. Qala, raja berkata lagi, bertanya lagi, min fiddatin, kalau aku bangun dari perak, bagaimana? Qala, jurat berkata, la, tidak perlu. Qala, lalu raja bertanya lagi, fama naj'aluha, lantas apa yang harus kami lakukan? Qala, jurat berkata, rudduha kama kanat, kembalikan saja seperti semula. Qala, maka raja bertanya, faman ladzi tabassamta, apa yang membuatmu tersenyum tadi ketika didatangkan ke hadapanku, ketika melihat para pelacur tadi, kenapa kamu tersenyum wahai Juraij? Qala, Juraij berkata, amran araftuhu, suatu perkara yang aku telah ketahui, yakni adrakatni da'watu ummi, aku terkena doa ibuku. Summa akhbarahum, kemudian Juraij menceritakan kepada mereka kisah yang telah dia alami secara sempurna. Hadis sahih. Kisah yang panjang ini dijelaskan oleh Asy-Syaikh Zaid Al-Madkhali rahimahullah. Kata beliau, kisatu fitnati Juraija al-rahib allati warada zikruha fi hadzal haditsi min al-qasasil ajibati sahihah. Kisah tentang Juraij yakni fitnah, yang dia adalah seorang rahib ahli ibadah dari kalangan orang-orang Nasrani, yang kisahnya itu disebutkan dalam hadis ini, termasuk di antara kisah-kisah yang menakjubkan dan kisah-kisah yang sahih, karena yang mengucapkan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah wahyu, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Kisah yang pasti pernah terjadi pada zaman dahulu, Wal gharadu min tadwiniha huna, dan tujuan Al-Imam Al-Bukhari menuliskan hadis ini dalam kitab beliau Al-Adabul Mufrad, huwa bayanu anna da'watal walidi 'ala waladihi bihaqqin mustajabatun. Untuk menjelaskan bahwa doa orang tua terhadap anaknya, doa orang tua terhadap anaknya dengan hak, dengan alasan yang benar, itu mustajab. Ini maksud Al-Imam Al-Bukhari menuliskan hadis ini dalam kitabnya, untuk menjelaskan bahwa doa orang tua, termasuk doa kejelekan dari orang tua kepada anaknya, itu mustajab. Dengan syarat apa? Dengan syarat doa tersebut disebabkan perbuatan jelek, ucapan jelek anaknya, sebagaimana yang telah kita sebutkan pada pertemuan sebelumnya. Bisababil isaati ilaiha, kata Asy-Syaikh, disebabkan perbuatan jahat, perbuatan jelek anaknya, sehingga tidak termasuk bagaimana yang telah disebutkan pada pembahasan-pembahasan sebelumnya, tidak termasuk jika seorang anak berpegang teguh dengan tauhid, sunnah, tidak mau melakukan kemaksiatan, tidak termasuk dalam hadis ini, walaupun membuat orang tua marah atau sampai mereka mendoakan kejelekan kepada anaknya. Tidak. Di sini ada syaratnya, ada qaidnya, bihaqqin. Jika doa kejelekan yang dilakukan oleh orang tua, orang tua berdoa kejelekan untuk anaknya, itu disebabkan dengan alasan yang benar, yaitu dengan perbuatan jelek anaknya, akhlak yang jelek anaknya, ucapan yang jelek anaknya, maka doa mereka mustajab, doa orang tua mustajab. Sebagaimana doa ibunya Juraij. Fa inna ummahu qad da'at 'alaihi tilka ad-da'wa allati ra'aita. Sesungguhnya ibu Juraid telah berdoa. Berdoa kejelekan untuk Juraid dengan doa yang telah kita bacakan tadi. Sebagaimana yang telah engkau lihat. Fahasolat alaihi tilkal musibah. Sehingga Juraid mendapatkan musibah. Memperoleh musibah. Sesuai dengan doa ibunya tadi. Melihat al-musimat. Al-mumisat ini para pelacur. Walamma kana mujtahidan fi baqaihi fi salatihi itharan li mardhati rabbih hasala lahul faraj. Dan tatkala Juraid adalah orang yang sungguh-sungguh dalam melakukan salat, tetap melanjutkan salatnya dengan dasar itharan, lebih mengutamakan ridha Allah, ridha Rabb-nya, hasala lahul faraj, maka dia memperoleh pertolongan dari Allah, dia mendapatkan kelapangan dari musibahnya. Fasarat lahu karamah minal karamati, sehingga dia memperoleh karamat dari karamat-karamat yang diberikan kepada wali-wali Allah. Nah, karena al-karama maknanya al-amrul khariq lil'adati ghairul makruni bitahaddi wa da'wan nubuwah yuzhiruhu Allah ala aidi awliyaihi. Satu perkara yang luar biasa yang Allah berikan kepada wali-walinya. Yang tidak berkaitan dengan kenabian, bukan pula tantangan. Nah, suatu hal yang luar biasa, yang tidak seperti kebiasaan, yang diberikan kepada wali-wali Allah, ini karomah. Dan ini karomah, kata Syekh Zaid Al-Madkhali rahimahullah, untuk Juraij. Ketika dia lebih mengutamakan ridha Allah, maka dia mendapatkan kelapangan pertolongan dari Allah. Ala wahya kalamul waladi fil mahdi wa sara lahu fi dhalika faraj. Nah, bentuk karamat yang didapatkan oleh Juraid adalah bisanya seorang bayi berbicara semasa dalam buayan, masih dalam buayan, sehingga dengan adanya ini bayi yang bisa berbicara, yang menyebutkan hakikat sesungguhnya yang terjadi, maka Juraid mendapatkan pertolongan, kelapangan dari musibahnya. Fa'urifa annama asabahu wa asaba sawma'atahu innama huwa bidu'ai walidatihi alaihi. Sehingga diketahui bahwa penyebab yang menyebabkan Juraid mendapatkan musibah dan sawma'ahnya, tempat ibadah yang dihancurkan, itu disebabkan doa ibunya. Doa kejelekan dari ibunya. Wal haqiqah anna hadhihi al-qissah fiha izzatun wa ibra lil muslimina an yabirru bi abaihim wa ummahatihim. Pada hakikatnya, pada kisah ini terdapat nasihat, pelajaran untuk kaum muslimin. Apa itu nasihat dari kisah ini? Hendaknya kaum muslimin berbakti kepada bapak dan ibu mereka. Wala yata'arradu li du'aihim. Dan jangan sampai seorang muslim menjadi orang yang didoakan kejelekan oleh orang tuanya. Jangan sampai. Jangan melakukan ucapan, berucap dengan ucapan atau perbuatan yang itu bisa menyebabkan orang tua berdoa dengan doa kejelekan. Fayatu bil af'ali awil aqwali allati tusabbibu dhaiqa sadri 'indal walidi wal walidah. Yang itu hal-hal yang bisa menyebabkan orang tua berdoa dengan kejelekan disebabkan dengan perbuatan atau ucapan yang menyebabkan daikas sadri, ya, sempitnya hati orang tua, ya. Ya, sempitnya hati bapak atau ibu, ya. Nah, jangan kita melakukan perbuatan atau ucapan yang bisa menyebabkan ayah atau ibu, ya, sedih, ya, atau marah, ya. Fayantaliqul wahid minhuma ila du'ai alaihi, sehingga salah satu dari mereka, dari kedua orang tua, berdoa dengan doa kejelekan akibat perbuatan atau ucapan yang jelek dari anaknya. Jangan sampai kita melakukan ucapan atau perbuatan yang jelek. Fatu'ajjal lahul uquba wa tu'ajjal, sehingga ketika orang tua berdoa dengan doa kejelekan untuk anaknya, maka anak mendapatkan hukuman yang disegerakan di dunia dan juga diakhirkan di akhirat, ya, double, ya, hukumannya. Di dunia dia dapat dan di akhirat dia dapat juga, sebagaimana dalam hadis yang sebelumnya, ya, bahwa di antara dosa yang disegerakan di dunia adalah memutus silaturahim, ya. Fayakunu huwal jani ala nafsihi, sehingga anak tadi yang didoakan kejelekan oleh orang tuanya telah berbuat jahat kepada dirinya sendiri. Li'annahu tusabbibu fi du'a'il walidaini alaihi, karena dia menyebabkan orang tuanya berdoa dengan kejelekan terhadap dirinya, ya, dengan ucapan atau perbuatan jahat yang dia lakukan, yang anak lakukan. Nah, jangan sampai, ya, kita melakukan perbuatan atau ucapan yang jelek, yang jahat, sehingga orang tua mendoakan kejelekan. Nah, dan orang tua, nah, semestinya, ya, semarah-marahnya orang tua, hendaklah jangan mendoakan kejelekan kepada anaknya. Nah, semarah-marahnya jangan mendoakan kejelekan kepada anaknya, kan, tapi doakanlah kebaikan, ya, seperti Allah yahdik, semoga Allah memberi hidayah, ya, dan semoga Allah mengabulkan doa tersebut, ya, Allah beri hidayah anaknya sehingga menjadi lebih baik, menjadi anak yang soleh, ya. Didoakan kebaikan semarah apapun orang tua, ya. Kenapa? Jika doa yang dia panjatkan untuk anaknya, doa kejelekan dia panjatkan untuk anaknya, itu terkabul, maka mudarat. Dan kejelekan itu akan kembali ke orang tuanya, ya. Dan akibatnya dia menyesal orang tua tersebut. Nah. Berikutnya, wa amma Isa ibn Maryam alaihi salatu wassalam. Adapun Isa putra Maryam alaihi salatu wassalam, faqad dzakarallahu qissatahu fi surati Maryam, maka sungguh Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan kisahnya dalam surat Maryam. Wa kalamuhu allazi takallama bihi, ya, wa kalamahu allazi takallama bihi, dan Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan ucapan yang telah diucapkan oleh Isa Ibnu Maryam dalam surat Maryam. Fahuwa minal mu'jizati lahu. Nah. Dan ini yaitu Nabi Isa alaihissalam bisa berbicara saat masih bayi, masih dalam buaian ibunya. Ini adalah mu'jizat, ya. Mu'jizat bagi Nabi Isa, karena mu'jizat artinya apa? Amrun khariqun lil 'ada yuzhiruhu 'ala yadin nabiyyin ta'yidan li nubuwwatihi. Satu perkara yang luar biasa yang diperlihatkan oleh Allah kepada nabi-nabinya untuk menguatkan kenabian seorang nabi. Ini mukjizat, ya. Nabi Isa bisa berbicara saat bayi, itu adalah mukjizat. Adapun bayi tadi pada kisah Juraij, itu menunjukkan karomah. Juraij adalah wali dari wali-wali Allah, menunjukkan bahwa Juraij adalah wali dari wali-wali Allah. Li'annahu nabiyyun wa rasulun alaihissalam, karena Isa adalah nabi dan rasul Allah Sehingga ini adalah mukjizat. Ketika bisa berbicara saat bayi, ini adalah mukjizat. Wa karoma li ummihi, dan karomat untuk ibunya. Ya. Karena ibunya Maryam adalah orang yang salihah. Akramahallahu azza wa jalla biha hatta intafat anha at-tuhmatu al-mukhziyatu. Yang Allah muliakan Maryam, ibunya Isa, dengan bisa berbicaranya Nabi Isa. Untuk apa? Untuk menghilangkan tuduhan yang menghinakan. Wahia tuhmatu zina. Tuduhan bahwa Maryam telah berzina. Ya. Nah. Dengan bisa berbicara ya Isa alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, maka hilanglah tuduhan ini. Bahwa Maryam telah berzina. Hilang tuduhan ini. Wa'arafa qawmuha al-haqiqata. Dan kaumnya, kaum Maryam, mengetahui hakikat sebenarnya bahwa Nabi Isa itu tidak memiliki bapak. Haitsu nataqa wa huwa fil mahdi, di mana Nabi Isa berbicara ketika masih dalam buayan, qailan, berkata Nabi Isa, qala inni abdullahi ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya. Nabi Isa berkata, sungguhnya aku adalah hamba Allah. Atani al-kitab wa ja'alani nabiyya. Allah telah memberiku Injil dan menjadikan aku seorang nabi. Wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu, dan menjadikan aku seorang yang diberkahi di mana saja aku berada. Wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya, dan memerintahkan aku untuk menunaikan salat dan menunaikan zakat selama aku hidup. Wa barran bi walidati, dan menyuruh aku, memerintahkan aku untuk berbakti kepada ibuku. Ya, ini Maryam. Wa huwa fil mahdi, kata Syaikh Zaid Al-Madkhali rahimahullah. Dalam keadaan Nabi Isa mengucapkan kalimat-kalimat ini, masih dalam buayan ibunya, masih kecil sekali, masih bayi. Walam tajril adatu bi anna man kana fil mahdi yatakallam, dan tidak ada kebiasaan, belum berlaku kebiasaan bahwa seorang bayi yang masih dalam buayan bisa berbicara. Tidak ada sebelumnya dalam kebiasaan kaum Maryam saat itu, ada bayi yang bisa berbicara, tidak ada. Fahiya karamatun li ummihi, sehingga ini bisa berbicara Nabi Isa alaihissalam adalah karoma untuk ibunya. Wa mu'jizatun li hadzal ladzi asbaha nabiyyan wa rasulan ila bani Israila, dan mukjizat bagi Nabi Isa yang menjadi nabi dan rasul untuk bani Israil. Walahu minal khasaisi, dan di antara kekhususan, keistimewaan Nabi Isa alaihissalam, selain tadi bisa berbicara saat masih buaya, dalam buayan, adalah annahu rufi'a hayyan 'alal qawli sahih. Nabi Isa diangkat ke langit dalam keadaan masih hidup, berdasarkan pendapat yang benar. Wa annahu sayaudu ila dunya fi akhiriz zaman, dan Nabi Isa akan kembali ke dunia pada akhir zaman nanti, sebelum kiamat ditegakkan nanti. Wa yahkumu bi syari'ati Muhammadin alaihi wassalatu wassalam, dan saat turun ke dunia Nabi Isa akan berhukum dengan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Summa yatazawwaju, kemudian menikah. Wa yunjibu, dan mempunyai anak. Summa yamutu, kemudian meninggal. Wa yusalla alaihi, dan disolati. Wa yudfanu, dan dikuburkan. Ya. Naam. Wa qulu hadza tsabitun fi syari'atil Islam, dan yang demikian tadi yang telah disebutkan, ini telah ditetapkan dalam syariat Islam, disebutkan dalam hadis-hadis yang sahih. Wallahu a'lam, dan hanya Allah yang lebih mengetahui. Fa subhanal hakim al alim, maha suci Allah yang maha bijaksana, maha mengetahui alladzi idza arada syai'an qala lahu kun fayakun. Yang Allah jika menginginkan sesuatu, qala lahu, maka cukup mengatakan kun, jadilah. Fayakun, maka jadilah sesuatu tersebut yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah. Maka kita telah menyelesaikan penjelasan hadis yang mulia ini. Naktafi bihadzal qadar, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.